Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral nisa wal ummahat wal banat wat talibat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali menyebutkan beberapa seputar pembahasan-pembahasan yang perlu sekiranya seorang mukminah muslimah perhatian, demikian pula mengerti dengan sebenar-benarnya pada setiap pembahasan-pembahasan tersebut. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, pasal Al-Ashir yang ke-10, di mana Syekh Shalal Fauzan Habibullah menjelaskan pada pasal yang ke-10 tersebut hukum-hukum yang dengannya seorang wanita muslimah bisa menjaga kemuliaannya dan menjaga pula kehormatannya, sehingga perkara-perkara yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dalam pasal yang ke-10 tersebut adalah pasal yang sangat penting untuk sekiranya dijadikan sebagai bahan perhatian, bahan evaluasi bagi setiap muslimah. Karena manakala seseorang tidak perhatian dalam perkara-perkara tersebut, maka niscaya akan hilang kehormatannya, akan hilang pula kesuciannya, sehingga tidak ada bedanya antara dirinya dengan mereka, para wanita-wanita yang fajirat, yang fajir. Tidak ada bedanya antara seorang mukmin dengan seorang wanita yang kafir, yang hidup dalam keadaan tidak beradab, tidak berakhlak, tidak pula menjaga kehormatannya, melakukan tindakan-tindakan yang fajir, yang sama sekali tidak diperintahkan di dalam Islam. Bahkan Islam berlepas diri dan memerintahkan pemeluknya untuk menyelisihinya. Perkara yang pertama yang kemarin telah disebutkan, dari perkara-perkara yang dengannya seorang wanita muslimah bisa menjaga kehormatannya, kesuciannya, adalah ghaddul basar wa hifdzul farj, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Kemudian yang kedua, termasuk dari sebab yang dengannya seorang wanita muslimah bisa menjaga kemaluannya sehingga ia bisa menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, adalah al-ibti'ad an istima'il aghani wal mazamir, menjauhkan dirinya dari mendengarkan suara-suara musik, lagu-lagu dan dendangan-dendangan musik, al-mazamir. Dan telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan tersebut, haramnya lagu dengan berbagai macam jenisnya, dan haramnya semua alat-alat musik dengan berbagai macam jenis dan variasinya. Ini semuanya adalah perbuatan yang muharram, yang akan bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan fahsya, perbuatan zina wal'iyadzubillah. Dan demikian pula telah disebutkan pentafsiran dari mereka para ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan demikian pula perkataan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula para salaf, para imatus salaf, yang keseluruhannya menyebutkan bahwasanya musik dengan berbagai macam jenisnya dan alat-alat musik dengan berbagai macam jenisnya adalah bukan termasuk dari sesuatu yang dibolehkan oleh Islam. Bahkan itu seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang diselisih oleh Islam, yang pelakunya dikecam akan mendapatkan azab yang pedih. Dan kepada mereka-mereka inilah Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang melalaikan mereka agar supaya menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya sebagai permainan mereka. Ulaika lahum adzabun muhin, dan mereka adalah orang-orang yang diancam mendapatkan azab yang pedih pada yaumul qiyamah. Sehingga mereka para aghani, para penyanyi-penyanyi, dan orang-orang yang melantunkan musik, apakah dengan sistem meniupkan ke alat musik tersebut seperti seruling, apakah dengan menabuh seperti gendang dan yang semisalnya, ataukah dengan alat-alat apa saja, para pelaku-pelakunya diancam oleh Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan azab yang pedih pada yaumul qiyamah. Ini menunjukkan bahayanya perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut bukan dari Islam, bahkan Islam berlepas diri darinya, bahkan mengecam pelakunya dengan azab yang pedih wal'iyadzubillah. Tentulah seorang muslimah yang benar-benar menginginkan kebahagiaan untuk masa depannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki rasa takut kepada Allah, ia tentulah berupaya untuk semaksimal mungkin menjauhi perkara-perkara tersebut, berupaya untuk semaksimal mungkin membersihkan dirinya dari semua apa saja yang berbau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam, di antaranya adalah musik dan alat-alatnya. Mulai diupayakan untuk tidaklah dia menyetel suara-suara handphonenya dengan nada-nada musik. Tidak pula dia menyetel suara-suara yang keluar dari alat-alat komunikasinya, baik itu pesan atau yang semisalnya, dengan nada-nada musik. Tidak pula dijadikan sebagai foto profilnya atau video profilnya. Tidak pula dia mulai berupaya untuk mengumpulkan lirik-lirik lagu dari artis-artis yang terkenal atau penyanyi-penyanyi yang terkenal, kemudian menghafalnya. Ini bukan sifat seorang wanita muslimah yang sekali lagi saya garis bawahi ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kalau semisal dia terjatuh ke dalam dosa. Adapun seorang yang pada dirinya tidak memiliki rasa-rasa yang demikian, maka janganlah dia mencela orang lain ketika dia pada yaumul qiyamah merasakan akibat dari perbuatannya. Yang dicela adalah dirinya. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Yang menjumpai pada amalannya tersebut bukan amalan kebajikan, maka janganlah dia mencela melainkan diri-diri mereka sendiri. Ini ma'asyiral nisa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Terkhusus para wanita-wanita syababat, para wanita-wanita yang menginjak usia remaja. Ini agar supaya perkara yang tadi kita sampaikan dijadikan sebagai bahan perhatian, bahan introspeksi, bahan untuk membuka lembaran baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sebelumnya pada sebagian mereka sudah terbiasa yang demikian. Dan memang tidak dipungkiri, subhanallah, termasuk dari musibah yang melanda umat untuk saat kita di zaman ini adalah demikian menyebarnya praktek-praktek dunia permusikan dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai macam bentuk yang ditawarkan, didagangkan secara besar-besaran. Bahkan kita melihat hampir-hampir saja setiap rumah pasti terdengar dari dalamnya suara-suara musik yang diharamkan. Bahkan kita mendengarkan pada setiap kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh seseorang di dalamnya terdengar suara-suara musik yang padahal itu adalah perkara yang diharamkan. Banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Faya subhanallah. Padahal itu seluruhnya adalah perkara yang menyelisihi bimbingan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk dari perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kemudian kita menganggap tolak ukur kebenaran adalah dengan melihat banyaknya orang yang melakukannya. Dengan akhirnya berhujah, itu kan boleh Ustadz, karena kita melihat semua kaum muslimin melakukannya. Itu kan perkara yang boleh karena kita melihat semua masyarakat kita terbiasa mendengarkannya. Jangan kita berhujah dengan hujah-hujah tersebut. Karena tolak ukur kebenaran bukan melihat dari sisi kathrah banyaknya orang yang melakukannya, tapi tolak ukur kebenaran adalah dengan melihat sesuai tidaknya sesuatu tersebut dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pula dari makna al-musiqa, musik yang diharamkan, nyanyian yang diharamkan, adalah yang dikenal pada zaman kita saat ini dengan nasyid-nasyid Islam. Termasuk dari perkara musik yang diharamkan dan bukan termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disilakan pada zaman-zaman kita saat ini dengan istilah nasyid-nasyid Islam. Nah, dan yang lebih parah subhanallah, nasyid-nasyid tersebut dikemas dengan laguan yang sama layaknya lagu-lagu yang diputar oleh mereka para wanita-wanita fajir, dan diiringi dengan suara-suara musik sebagaimana lagu-lagu yang diputar, dilantunkan oleh para wanita-wanita yang fajir. Sama persis. Hanya bedanya biduan orang yang menyampaikan nasyid ini berjilbab, yang di sana tidak. Hanya bedanya biduan wanita yang melantunkan nasyid Islam ini, suara-suara yang dilantunkan berisikan semangat untuk ibadah, semangat untuk beramal, yang di sana tidak. Naam. Tapi hakikat dari keduanya sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Semuanya termasuk dari musik. Suara-suara yang membangkitkan semangat yang diiringi dengan lantunan-lantunan lagu dari alat-alat yang ma'ruf, apakah itu genderang, apakah itu seruling, apakah itu menggunakan gitar atau yang semisalnya, maka itulah musik. Maka itulah ghina, nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Islam. Dan bahkan Nabi alaihi salam membenarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya nyanyian-nyanyian tersebut adalah mizmaru syayatin, seruling-seruling syaitan. Seruling-serulingnya syaitan, yang syaitan berupaya untuk memalingkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita bacakan sebagian keterangan dari mereka para ulama terkait hukum nasyid-nasyid yang terkenal di zaman kita saat ini dengan penamaan nasyid Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk dari imam mazhab 4. Dan keseluruhan dari imam mazhab 4 mengharamkan musik dan nyanyian dengan berbagai macam jenisnya. Tidak ada khilaf di antara mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, khalaftu bil Iraqi syai'an yusamma taghbir. Ketika saya meninggalkan kota Irak, maka saya melihat sesuatu yang dinamai oleh mereka dengan nama takbir. Takbir itu artinya adalah debu. Takbir itu artinya debu. Karena pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika mereka melantunkan nasyid-nasyid tersebut, mereka melantunkannya sembari menginjak-injakan kakinya ke tanah dan menggerak-gerakannya, sehingga akhirnya berdebulah sisi-sisi kanan, kiri, depan, dan belakang mereka. Sehingga diistilahkan yang demikian dengan istilah takbir, debu. Wadu'aduhu zanadiqah, yang orang-orang zindiq membuatnya. Yang orang-orang zindiq itu membuatnya. Maksudnya adalah nasyid-nasyid yang dibuat oleh mereka orang-orang zindiq sembari menggentak-gentakkan kakinya ke bagian tanah yang dipijaknya. Sehingga mulailah debu-debu tersebut naik ke bagian atas dari permukaan tanah tersebut. Yusyghiluna bihin nasa 'anil Qur'an. Mereka membuat nasyid-nasyid tersebut sehingga akhirnya menyibukkan manusia untuk mendengarkan nasyid-nasyid tersebut, perhatian dengan nasyid-nasyid tersebut ketimbang terhadap Al-Quran. Naam. Dan memang seperti ini kenyataannya. Tidaklah ketemu kita melihat seorang wanita yang ia gemar dan suka melantunkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, melainkan kita akan menjumpai dia adalah orang yang paling jauh dari Al-Quran, paling malas menyentuh Al-Quran, tidak punya semangat untuk membaca Al-Quran. Kalaupun membacanya, dimembacanya dalam keadaan terpaksa. Tidak berbekas Al-Quran itu diucapkan oleh lisannya. Sangat berbeda jauh dia merasakan ketika melantunkan musik-musik tersebut. Terkadang hati itu bergetar. Terkadang mata itu berlinang. Dan terkadang kulit itu bergidik. Faya subhanallah. Sangat berbeda jauh dengan orang-orang mukmin yang Allah sifati mereka dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada seorang mukmin yang benar-benar mukmin ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Al-Quran, maka akan menambah imannya, menambah semangat mereka untuk kembali beribadah, bertobat kepada Allah. Faya subhanallah, kita melihat bagaimana syaitan berhasil menipu sekelompok besar dari kalangan umat Islam dengan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, nasyid-nasyid tersebut, sehingga sampai akhirnya menjadikan lagu-lagu tersebut memiliki pengaruh yang besar dibandingkan ketika seseorang mendengarkan Al-Quran. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral an-nisa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikian pula Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah mengatakan seputar nasyid-nasyid Islam. Beliau mengatakan bid'atun muhdatsah. Nasyid-nasyid Islam adalah perkara bid'ah yang baru, tidak diajarkan oleh Rasul, tidak pula oleh para sahabatnya. Dan perkara yang muhdats, yang baru, tidak ada contohnya dari Islam. Sehingga mereka, orang-orang yang melantunkan nasyid-nasyid, diharapkan dengannya akan bisa menyemangati seorang muslim. Diharapkan nantinya bisa menyadarkan seorang muslim dengan nyanyian-nyanyiannya. Yang semula terbiasa berjudi menjadi sadar. Yang semula terbiasa meminum minuman khamar menjadi sadar. Yang sebelumnya kurang banyak berzikir menjadi sadar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan yang demikian adalah perkara bid'ah yang muhdatsah, yang tidak diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Termasuk dari jenis bid'ah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan kesesatan itu di neraka jahanam. Al-Imam Al-Barbari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan al-bid'atu wa ahluha finnar. Bid'ah dan para pelaku-pelakunya akan diancam, dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Sehingga adalah berhati-hati seorang muslim, demikian pula muslimah, apalagi para wanita-wanita muslimah, apalagi para akhwat-akhwat salafiyah. Kalaulah misal tidak ada yang membedakan anti dengan para akhwat-akhwat selain anti, hanya sekedar pakaian saja, tapi dari sisi sikap sama, dari sisi praktek amalan sama, bahkan jauh lebih parah, maka ketahuilah pakaian tersebut sama sekali tidak akan bisa melindungi diri anti dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan bisa menyelamatkan diri anti dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam ini tidak setengah-setengah. Tidak hanya mengerjakan yang bisa kita mampu, adapun yang tidak kita mampu melakukannya, maka kita tinggalkan. Tapi Allah perintahkan kita sebagai seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam, mengerjakan syariat Islam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Sehingga bukan hanya dari sisi pakaiannya yang beraromakan Islam, tapi juga dari sisi sikap, dari sisi pembicaraan, dari sisi pergaulan, itu semuanya harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Ini masyarakat nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Demikian pula penjelasan yang kita sebutkan sebagai perhatian bagi mereka para aba, para ummahat yang memiliki putra-putri, untuk kemudian mulai berhati-hati dari memperhatikan gerak-gerik putra-putra, demikian pula putri-putrinya, dengan melakukan kontrol-kontrol yang ekstra. Kalau semisal putra-putri kita memiliki HP atau yang semisalnya, untuk kemudian memeriksanya. Kalau semisal putra-putri kita memiliki teman, untuk kemudian kita selektif perhatian di dalam memilihkan teman untuk putra-putri kita tersebut. Jangan sampai nantinya datang satu waktu kita menyesal, kita bersedih, kita merasakan kegundahan yang tiada hentinya tatkala melihat putra ataukah putri kita larut sebagaimana larutnya mereka, orang-orang awamul muslimin, ke dalam perkara-perkara dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalkanlah firman Allah di dalam Al-Quran yang saya yakin masing-masing kita menghafalnya dan mendengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula praktek dari menjalankan perintah yang demikian agung yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut adalah perhatian terhadap putra-putrinya, perhatian dari sisi alat-alat komunikasi yang dimilikinya, perhatian dari sisi pertemanan yang dilakukan oleh putra-putrinya, perhatian pula dari sisi gerak-gerik putra-putra dan putrinya, baik di luar rumah ataukah di dalam rumah. Karena kita melihat subhanallah pada zaman kita saat ini, fitnah-fitnah itu demikian mudah seseorang jatuh terseret ke fitnah-fitnah tersebut. Tidak harus keluar rumah, tidak harus menjauhi, kemudian menjauhi dari rumahnya, berbaur di tempat-tempat keramaian, tidak. Bahkan fitnah-fitnah itu sudah mulai masuk di rumah-rumah, bahkan di kamar-kamar kaum muslimin. Sehingga terkadang seorang ketika berada di kamarnya, ia terjatuh ke dalam fitnah lebih parah, lebih jauh dan lebih mengkhawatirkan akibatnya dibandingkan mereka orang-orang yang berada di luar sana, di luar dari rumahnya, di tempat yang terbuka dan dilihat gerak-geriknya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kita juga menukilkan beberapa fatwa dari mereka para ulama yang menyebutkan tentang haramnya nasyid-nasyid Islam. Di antaranya perkataan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi ma kathura tadawuluhu baina syababi al-mutadayyin min ashritatin musajjala alaiha anashid bi aswatin jama'iyah yasumuna hal anashid al-islamiyah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, termasuk dari perkara yang wajib menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang muslim adalah dengan kita memperhatikan banyaknya mereka para pemuda-pemuda yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang agamis, mulai mengambil kaset-kaset yang dicetak dalam keadaan ternyata berisikan nasyid-nasyid dari suara-suara yang dilantunkan oleh beberapa orang yang dinamai dengan anasyid al-islamiyah, dengan nasyid-nasyid Islam. Ada sebagian yang memandu kemudian diikuti oleh orang-orang yang berada di belakangnya. Ataukah pada sebagian waktu mereka melantunkan nasyid-nasyid tersebut secara bersama-sama. Ini yang dijadikan sebagai bahan yang selayaknya diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim, dari mewaspadai kaset-kaset tersebut. Wa hiya naw'un min al-aghani. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, dan nasyid-nasyid Islam ini adalah termasuk dari jenis nyanyian. Termasuk dari jenis nyanyian yang hukumnya sama antara nasyid tersebut dengan nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa rubbama takunu bi aswatin fatinah. Dan barangkali saja nasyid-nasyid tersebut terkadang kita mendengarkan, kita menyaksikan diucapkan dengan suara-suara yang sangat mengkhawatirkan, menimbulkan fitnah bagi para pendengarnya. Diucapkan oleh para wanita-wanita yang fajir, para wanita-wanita yang tidak memiliki rasa malu, dengan melantunkan sedemikian rupa, dengan mendayu-dayukan suara-suaranya, sehingga fitnah yang disebabkan, sehingga fitnah yang disebabkan dengan suara-suara tersebut jauh lebih berbahaya dan jauh lebih besar dari sisi dosanya. Kemudian beliau juga menyebutkan, amal anasyid fahiyya min dini sufiyah al-mubtadi'ah alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wattikhadhu al-anasyid min ad-dini fihi tashabbuhun bin nasara. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dan nasyid-nasyid tersebut adalah pada hakikatnya merupakan agama yang dipercayai, dianut oleh mereka orang-orang sufi yang melakukan praktek-praktek bid'ah di dalam perkara agamanya. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yaitu satu kelompok yang menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan bahan lelucon di antara mereka, wal'iyadu billah. Di antaranya adalah dengan menjadikan nasyid-nasyid tersebut sebagai ajang mereka berdakwah, sebagai ajang mereka berupaya untuk menyemangati iman. Wattikhadul anasyid fihi tashabbuhun bin nasara, dan menjadikan nasyid-nasyid termasuk bagian dari agama, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang nasara yang mereka beribadah di gereja-gereja mereka dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu yang diiringi dengan suara-suara musik, sehingga padanya ada kemiripan dengan agamanya orang-orang Nasrani. Wal hadaru al wajib, fal wajibul hadaru min hadhil nasyid, sehingga yang wajib adalah berhati-hati dari nasyid-nasyid tersebut. Wa man'u bai'iha wa tadawuliha, dan dilarang untuk menjual belikan kaset-kaset nasyid-nasyid tersebut, dan diharamkan pula untuk mengambilnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Dan beliau juga menyebutkan, wa tasmiyatu hadhil anasyid bi anna anasyid islamiyah tasmiyatun khati'ah li'anna al-islam laisa fihi anasyid islamiyah wa inna ma fihi dzikrullah wa tilawatul qur'an wa ta'allumil ilmi nafi'. Adapun menamai nasyid-nasyid yang seperti ini dengan nasyid-nasyid Islam adalah penamaan yang salah, kata beliau rahimahullah hafizahullah. Penamaan yang khati'ah, yang salah, yang tidak benar. Li'anna al-Islam fihi anasyid Islamiyah. Li'anna al-Islam laisa fihi anasyid Islamiyah. Karena di dalam Islam tidak ada di dalamnya ajaran untuk seseorang melantunkan nasyid-nasyid Islam. Wa innama fi dzikrullah, yang diajarkan oleh Islam adalah perintah seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memperbanyak untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sama sekali tidak dianjurkan di dalam Al-Qur'an, tidak pula sunnah untuk seseorang menyibukkan dirinya dengan nasyid-nasyid tersebut. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-insyadul Islami insyadun mubtadi' mimma ibtada'athu Sufiyyah, insyadun mubtada' mimma ibtada'athu Sufiyyah. Nasyid Islam adalah nasyid yang bid'ah, yang dibuat bid'ah tersebut oleh kelompok sufi. Walihada yanbaghil udulu anhu ila mawa'idil Qur'ani was sunnah, sehingga wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjauhinya dan lebih memilih untuk mendengarkan peringatan-peringatan yang bisa dia baca, bisa dia dengarkan dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah dan masih banyak mereka para ulama yang lainnya yang memfatwakan haramnya nasyid dan menjadikan bagian nasyid tersebut termasuk dari lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang diharamkan di dalam Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Kita bacakan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang dinukilkan oleh fadilati Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Tanbihat ala Ahkam min Tukhtasu bil Mu'minat pada nomor yang kedua dari perkara anjuran agar seorang muslim dan muslimah menjauhkan dirinya dari mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Berkata Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa min makaidi syaitan allati kada biha man qalla nasibuhu min al-ilm wal-aql wad-din wa sada biha qulub al-jahilina wal-mubtilina sima' al-mukai wa tasdiyah wal-ghina bil-alat al-muharramah alladhi yasuddu al-quluba 'an al-Qur'an wa yaj'aluha 'aqifatan 'ala al-fusuqi wal-'isyan. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan termasuk dari tipu daya makar syaitan yang hampir-hampir saja sangat sedikit yang dengannya syaitan memperdaya orang-orang yang memiliki bagian yang sedikit dari ilmu, akal, demikian pula agama. Dan syaitan berhasil menangkap, mengambil hati-hati mereka, orang-orang yang jahil, orang-orang yang mubtilin, yang suka melakukan amalan-amalan kebatilan, yaitu mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik, lagu-lagu dengan alat-alat musik yang diharamkan, yang akan menyebabkan hati-hati seseorang terpalingkan dari Al-Quran. وَيَجْعَلُهَا عَاكِفَةً عَلَى الْفُسُوقِ وَالْعِسْيَانِ, dan mereka menjadikan sebagai penyebab mereka terjatuh ke dalam perkara kefasikan-kefasikan dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang wanita yang ia jatuh hati kepada seorang pria, akhirnya melampiaskannya dengan melantunkan nyanyian-nyanyian yang isi nyanyian tersebut menggambarkan, mengungkapkan rasa kerinduan seorang wanita kepada seorang pria yang bukan mahramnya, waliyadzubillah. Sehingga sampai akhirnya berlinang air matanya, sehingga sampai akhirnya bergidik kulitnya, bergetar hatinya. Faya subhanallah. Ini tentu penyebab yang terbesarnya seseorang bermaksiat kepada Allah, terjatuh ke dalam kefasikan, adalah dengan seseorang mendengarkan suara-suara nyanyian-nyanyian musik-musik tersebut. Dan tentulah semakin besar tingkatan keharaman musik dan nyanyian-nyanyian, dilihat dari sisi jenis musiknya, kemudian yang melantunkannya. Kalau dilihat dari sisi jenis musiknya, menyebabkan syahwat seseorang semakin bertambah, menyebabkan hasrat seseorang bermaksiat kepada Allah semakin besar, maka akan semakin memperbesar dosa dari nyanyian atau lagu-lagu tersebut. Seperti nyanyian-nyanyian yang berisikan lagu-lagu yang mesum, lagu-lagu yang menganjurkan seorang untuk kemudian berhubungan dengan seorang yang bukan mahramnya, dan yang semisalnya. Ini semakin besar tingkatan keharamannya dan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi orang yang melantunkannya. Bila yang melantunkannya adalah seorang wanita dengan suara-suara yang mendayu-dayu, yang dia buat sedemikian rupa sehingga memfitnah orang yang mendengarnya dari kalangan para rijal, para pria, maka semakin memperbesar dosa, demikian pula kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Apalagi kalau semisal ditampilkan dalam bentuk video dan memperlihatkan para penyanyinya tersebut dengan mengenakan pakaian-pakaian yang minim, maka semakin memperbesar dosa dari nyanyian tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyaral nisa rahimani wa rahmakunallahu ta'ala. Ataukah nyanyian tersebut dilantunkan oleh seorang pria yang juga membangkitkan syahwat para wanita yang mendengarnya, juga semakin besar dosa dari orang yang mendengarnya, dari orang yang melantunkannya. Wal'iyadzubillah. Sehingga fattaqinallah, bertakwalah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah tabaraka wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Qur'anu syaitan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan itu pada hakikatnya adalah Qur'annya syaitan, bukan Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qur'an dari Allah yang merupakan wahyu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salam, ketika seorang mendengarnya akan menambah iman, akan menambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada agama Allah, dan bahkan berlinang air matanya menyesali dosanya. Kalau Quran syaitan yang berupa musik, nyanyian, lagu-lagu dan yang semisalnya, akan menyebabkan para pendengar-pendengarnya semakin lalai dari jalan Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin besar hasratnya untuk dia terus bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu adalah Qur'annya syaitan. Wal hijabul kathifu anir rahman, dan sebagai hijab, sebagai tirai penutup yang sangat tebal menutupi seseorang dari Rahman, dari Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pengasih, sehingga tidaklah seseorang nantinya bisa mendapatkan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin seorang terjatuh ke dalam nyanyian-nyanyian tersebut, maka semakin dia melupakan Allah dan semakin jauh dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah sebutkan sesungguhnya rahmat Allah yang demikian luas tersebut sangat dekat nantinya Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa huwa ruqyatul liwati waz-zina, dan itu adalah ruqyahnya seseorang sehingga nantinya bisa melakukan perbuatan liwat dan perbuatan zina, wal iyadz billah. Kalau ruqyah yang dikenal di dalam Islam adalah meruqyah seseorang agar supaya syaitan meninggalkan jasad atau tubuh orang yang diruqyah sehingga tubuh tersebut bisa sadar dan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyanyian-nyanyian ini adalah akan meruqyah orang-orang yang mendengarnya untuk kemudian terjatuh ke dalam perbuatan liwat. Akhirnya ia berhubungan dengan seseorang yang sama jenisnya dengan dirinya, waliyadu billah. Apakah lelaki dengan lelaki ataukah perempuan dengan perempuan, waliyadu billah. Dan demikian pula ruqyah yang meruqyah seseorang sehingga dia berhasrat untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina. Naam, betapa banyak kita menyaksikan dan kita mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa mesum. Lagu-lagu yang bernuansa mesum. Baik lagu ajakan untuk kemudian seseorang melakukan perbuatan zina, ataukah lagu putus cinta, ataukah lagu penyesalan, ataukah lagu berkeinginan untuk melakukan perbuatan serong dengan pria yang bukan mahramnya, dan yang semisalnya. Naam, sehingga musik adalah ruqyah yang meruqyah pendengarnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa bihi yanalul 'ashiqul fasik min ma'syuqihi ghayatul munah. Dengan nyanyian-nyanyian inilah seorang yang sedang mabuk cinta dari kalangan mereka orang-orang fasik akan bisa meluapkan kerinduannya dengan sebenar-benarnya. Dan ini terjadi. Hadis wala haraj. Demikian memang yang dilakukan oleh mereka para wanita-wanita tatkala mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut. Ila anqal, hingga berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amma sima'uhu minal mar'ati awil amrad fa min a'zamil muharramat wa shaddaha fasadan lid-din. Adapun mendengarkan nyanyian-nyanyian ini yang dilantunkan oleh seorang wanita atau seorang pria yang masih muda tanpa ada tumbuh lihya jenggot di wajahnya dari kalangan amrad, para lelaki amrad, famin a'zamil muharramat, termasuk dari perbuatan keharaman yang paling besar, wa shaddaha fasadan lid-din, dan paling bisa menimbulkan kerusakan yang paling besar di dalam agama ini. Ila anqal, hingga berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala raiba anna kulla ghuyurin yajtanibu atau yujannibu ahlahu sima'al ghina. Dan tidak diragukan lagi wajib bagi setiap mereka orang-orang yang memiliki kecemburuan terhadap agama, kecemburuan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian mereka menjauhkan keluarganya dari mendengarkan suara nyanyian-nyanyian tersebut. Kama yujannibuhunnas asbabar raib, sebagaimana menjauhkan mereka para wanita-wanita tersebut dari sebab-sebab yang menimbulkan keragu-raguan dalam diri mereka seputar iman. Wa qala aywan, demikian pula beliau mengatakan, wa minal ma'lumi 'indal qaumi innal mar'ata idza istas'abat 'ala ar-rajuli istahada ayasma'aha sautal ghina fa hina idzin tu'til layan wa hadza li anna al-mar'ata sari'atul infi'al lil aswati jiddan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan termasuk perkara yang kita ketahui dan diketahui oleh kebanyakan dari masyarakat kita, bahwasanya seorang wanita apabila memiliki kesulitan untuk mendapatkan seorang pria, maka ia bersemangat untuk kemudian mendengarkannya melalui suara-suara nyanyian, yang dengan nyanyian-nyanyian tersebut akhirnya ia akan bisa memperoleh ketenangan, menjadi tenang hatinya yang semula sedih gundah karena pria tersebut menjauh dari dirinya, akhirnya mulai terhibur. Faya subhanallah, Tidak dia menjadikan sarana untuk menghibur kesedihannya, menghilangkan kesedihannya dengan mendengarkan Al-Quran. Tapi ia didengarkan lagu-lagu yang diharamkan tersebut. Wahada li'annal mar'ata sadi'atul infi'al lil aswati jiddan. Yang demikian disebabkan karena para wanita-wanita tersebut sangat-sangat mudah terpengaruh dengan suara-suara yang ia dengarkan. Fa idza kana sautu bil ghina darun fi 'aliha min wajhaini, min jihati saut wa min jihati ma'naha. Bila mana suara nyanyian tersebut adalah sebagai penyebab terpengaruhnya para wanita tersebut dengan dua sisi. Yang pertama, sisi suaranya melipurkan hatinya, menggugah semangatnya. Kemudian yang kedua, dari sisi maknanya. Maka beliau mengatakan, amma idza istama'a ila hadhir ruqya ad-duf wasyabab war-raqs bitakhannuthi wat-takassur falau habalat al-mar'atu min ghina la habalat min hadha al-ghina fala 'umrullah kam min harratin sarat bil ghina min al-baghaya intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, apabila terkumpul pada nyanyian-nyanyian yang seperti ini dengan suara musik-musik yang kita kenal seperti duf, suara rebana dan yang semisalnya, ataukah dengan seruling-seruling, ditambah lagi dengan tarian-tarian yang ditarikan dengan lemah gemulai, falau habalatil mar'atu min ghina la habalat min hadzal ghina. Kalau semisal menyebabkan akhirnya seorang wanita menjadi terjatuh ke dalam kefasikan, ke dalam kemungkaran, maka penyebabnya adalah nyanyian tersebut, bukan yang lainnya. Fala umrullah, maka demi Allah Azza wa Jalla, kam min harratin, betapa banyak seorang wanita yang merdeka disebabkan karena nyanyian tersebut, mereka menjadi para wanita-wanita pelacur, para wanita-wanita penzina, para wanita-wanita fasik yang tidak lagi menjaga auratnya dan kehormatannya serta kesuciannya. Penyebabnya adalah karena nyanyian-nyanyian tersebut. Ini selesai penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah, fattaqillaha ayyatuhal mar'atul muslimah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para wanita muslimah. Wahdari hadzal marwal khuluqil khatir. Berhati-hatilah dari penyakit yang berbahaya ini. Wa wasima'ul ghaagani allati turawwiju bainal muslimin bi mukhtalafil wasa'il wa anwa'il asalib. Yaitu mendengarkan nyanyian-nyanyian yang turawwaju bainal muslimin, yang diperdagangkan secara meriah dan besar-besaran di antara kaum muslimin dengan wasilah-wasilah yang beraneka ragam dan macam-macam yang beraneka ragam pula jenisnya. Mimma ja'ala katsiran minal fatayatil jahilat yatlubnaha min masadiriha wa yatahadinaha bainahunna. Yang menyebabkan para wanita-wanita muslimat yang jahil mulai mencari-carinya dari masdarnya, dari sumbernya, dan berupaya untuk kemudian melantunkannya dan menyanyikannya di antara sesama mereka, wal'iyadzu billah. Dan ini yang terjadi, hadis wala haraj, tidak diragukan lagi kebenaran perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sehingga seorang wanita yang menginginkan untuk bisa menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, bisa istiqamah di atas sunnah, bisa terus menjaga auratnya, menutupi auratnya, berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan mereka para salafun as-salih, adalah meninggalkan nyanyian-nyanyian, musik-musik dengan berbagai macam jenisnya, dan berupaya untuk melindungi dirinya dengan meninggalkan sejauh-jauhnya sebab dari sebab-sebab yang dengannya dia bisa terjatuh, atau bisa dia mendengarkan, atau bisa dia melihat, atau bisa dia ikut campur dan ikut andil dari melantunkan, dari mendengarkan, dari menggerakkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, musik-musik tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkunna wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.